Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau bahawa seadanya ada Allah itu kena jadi. Jikalau bahawa seadanya ada Allah itu kena jadi. Kita perlu kata ada Allah Ta'ala itu kena jadi. Nascaya mendahulu akan dia, akan Allah tu ataupun akan adanya. Tak tidur sama lah. Kalau ada Allah itu kena jadi, sebagaimana kita ada ni kena jadi. Nah, tak kala kita ni kena jadi, sabit tu kita ni panggil makhluk pun. Suatu yang bersifat dengan kena jadi. Bila bersifat dengan kena jadi, kena ada yang menjadi. Wallah. Tak apalah tu. Kama dia Allah tu. Kalau ada dianya tu kena jadi. Jawab nascaya mendahulu akan dia oleh adamnya. Nascaya mendahulu akan dia akan adanya tu, akan ada Allah tu mendahulu oleh Adam oleh tak adanya. Tengok kita. Kita ni buat ada kita kena jadi ni didahulu oleh tak adanya. Sebab kalau kita orang kita kata orang dia dalam 40. Orang tak sampai 50 ke atas, tak sampai 60. Kalau bila orang duk bagi cara ke perai dunia yang kedua yang masyur kata perai Jepun lah. Dia mudah percaya. Ambak tak ada lagi masa tu. Berapa tahun dah weh? Dia mahu kata lebih kurang 50. Ambak tak ada lagi. Tu kata kita tu dulu boleh tak ada. Sebab ada kita ni kena jadi. Pak, dia mahu tanya, dia mahu berapa ya baru? Dia jawab, tambah baru 30 tahun. 30 tahun je baru. Mula daripada lahir ke dunia. Dia dulu, akhir ada dia tu, oleh Adam. Allah Ta'ala, kalau ada dia tu kena jadi, nascaya mendahulu akhir dia, akhir adanya lah, oleh Adamnya. Tak ada kan? Satu. Dan tambah lagi, dan baharunya, nascaya baharunya. Dia kena atas pada mendahulukan dia oleh Adam. Ya asal mata gini, jikalau kena jadi nascaya baru adanya. Itu hak mata bakurah banyak tu. Bila dia capur dengan syarah. Dan jikalau bahawasa adanya Allah itu kena jadi, nascaya mendahulu akhir dia akhir ada Allah itu oleh Adamnya, oleh tak adanya Allah. Dan nascaya baru adanya ada Allah itu. Jadi ada Tuhan baru, bukan ada sedia. Kalau lah tugak, hafal baik. Dalil ni kena ke tak kena? Kena ke tak kena? Kena. Tu dia. Apa tak betul tu mana? Kalau ada kena jadi, tentu barunya. Kena tak? Apa tak betul tu mana tadi? Kena tak lah. Kalau baru, kalau ada tu kena jadi, tentulah mendulukannya oleh tak ada. Dan baru adanya. Dah itu kan? Habis. Dan kedua-duanya, ya hukum pula. Ya hukum pula. Dan kedua-duanya, kedua mana capung hak dulu? Sebab ibarat dan jikalau hak mula baca saat ini di atas pada jikalau hak dulu. Kerana bahwasanya jikalau. Jikalau bertengak ia pada lain. Kalau ada ia dengan jalan ada dia lain. Nascaya adalah ia Allah tu sifat. Maka lupulah makna Tuhan ni. Satu. Dan jikalau bahawasa ada dia kena jadi, baru adanya. Dan kedua-duanya, apa kedua-duanya? Artinya lupuk makna ketuhanan, so, dan baru adanya ada Allah. Kedua-duanya itu mustahil. Tentu tak gitu. Sebab dia dalil ni ingat, dia sabit dengan usuluddin, abad akidah, dia kena dalil qat'i. Kalau dalil akli pun yang qat'i. Kalau dalil nakli pun yang qat'i. Sabit tu kalau khabar ahad, bukan khabar mutawatir, atau apa ayat, hak tentu mutawatir, tapi makna ihtimal, dia tak mubi pada qat'i. Sebab kata wa huwa ma'akum, dan ia Allah serta kamu. Ha, makna juga apa? Ihtima, kalau pakai zuhir serta makna bertepat. Makna nah lah kata, bukan. Ihtima serta makna tolong. Ihtima serta makna tahu, meliputi. Satu lafaz banyak makna gini bukan ya pai qat'i. Pak kita ambil hak tu giwak dalil qat'i tak leh lah. Ya qat'inya qul huwallahu ahad qat'i, hak putus tu hasa. Yakin, dalil qat'i memberi faedah yakin. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah itu yang menyamai sesuatu pun tak ada. Tu qat'i. Bila qat'i, ada ayat lain memberi gambaran kata sekali bertepat sekali berjihak, itu bukan qat'i, ihtimal. Kalau zuhir begini makna, kalau begini begini makna, bila mana lafaz yang ada mempunyai dua makna ya pada kurang, dia panggil ihtimal dah. Ha, bila ihtimal ni lah salah tadi, pakak baca sudah. Ha, tu hak maksud kata salah amirruha kama ja'at. Ada setengah kata naqra'uha, kami baca je, wala nufassir, kami tak tersirah, kami baca tu salah, kami baca ha Allah, Allah huwallazi khalaqa, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Hengah pakai baca, kami tak tahu sih. Pas kita buat apa pergi baca beradu wayak kata ni dalil kata berjihad, ha tu pun tak dengan salah. Ha, salah baca, kami tak ada tafsir. Makna kami serah murak kepada Allah, hak zuhir bukan murak, kami baca. Kita dah ambil ayat tu buat dalil Tuhan jihad. Ha, kena tu. Ha, dah itu ke? Ha, tengok dia, tengok dia. Ha, baik. Ha, dia kagi tu, dia kagi tu. Ha, baik. Kita klik sini pula. Ini panggil dalil akli yang qat'i. Cuba kita tengok satu-satu. Sebab dalam orang mengaji, kita nak susun satu-satu qadiyah. Mesti kita kena periksa, periksa wicirak malak sah ke tidak sah. Kalimah kita nak guna guna. Adakah kalimah ni makna mustarak, satu lafaz ada dua makna ke macam mana? Nak periksa, periksa, periksa, wicirak malak. Susun pula. Bila susun pula, tubik natijah buah daripada susunan tubik belahnya. Periksa pula, cek pula. Sebab dia tak kena disusun, dia tubik natijah tak betul. Ha, tengok nak tubik susun. Nah, ha, kali tu cuba tengok susun dia. Jikalau fardu, kalau Allah Ta'ala tu ada dia kena jadi nas kaya baru nyoha kena ke tak? Cik, cik, cik, ha, kena mulai. Kalau itu baru Allah Ta'ala pun nak kata dan iaitu mustahil, ha, kena tak? Ha, qat'i putuh gitu. Tak ada ih, ih darah. Ya, gitu. Mustahil tak terima. Baru Tuhan tak terima. Tak itu kah? Ha, dia kata dia, ini kecah mana yang kedua, mana yang pertama. Allah mesti berqiyam binafsi. Allah adanya dengan cara diri, yakni ada dia, tidak ada di yang lain. Fardu dengan dalil akli, kalau ada Allah di yang lain. Orang panggil apa ya sebab ada di yang lain itu? Itu adalah sifat namanya. Bila sifat tak boleh ada sifat yang lain pada zatnya. Kalau gitu lupuk makna ketuhanan ini bukan Tuhan Allah. Gitu ke tak? Gitu kalau lah tu lah. Pah, terima ke tak? Mustahil. Ha, ya. Malak. Tak betul nama nak nak nak hupai tak boleh ya orang kejap. Akli yang qat'i. Akli yang qat'i. Dalil akli pun yang qat'i. Mana dalil kata Tuhan itu tak tak berjihad tak tepat. Laisa kami tulis syait. Putuh. Ada apa satu. Mana dalil kata jihad. Bobak, bobak. Ha, ya bobak lalu itu. Ha, yang pasal kata qat'i. Dia main jinya-jinya yang lopak-lopak. Hundur gitu. Hundur jadi itu. Lilak-lilak, lilak-lilak dekat tu go hundur klik ada jadi gitu. Lilak-lilak. Abang tak tetap jijak molat kerana bukan qat'i. Ha, tu dia. Sebab apa boleh kata mustahil keduanya? Kerana, ha ya ayat ilak pula. Kerana tupu makna ketuhanan kerana makna Tuhan itu makna terkaya daripada tiang barang yang lain. Ni tak ni terkaya pun ada dia kena ada di yang lain. Lupuk makna ketuhanan. Itu mustahil kerana pada yang pertama, yakni pada kata lupuk makna ketuhanan. Pada yang pertama itu ketiadaan suatu daripada dirinya. Yang ini membawa pada ketiadaan suatu sifat daripada dirinya, diri Allah Ta'ala, daripada zat Allah. Zat Allah sifat, sifat dia tak bersifat dengan sifat lain. Sifat bahasa wujudilah maksudnya. Bila sifat, bahasa sifat nak ada dia, kena ada di yang lain. Macam mana dia nak bawa yang lain? Tarikh sifat, sifat tu benda yang ada di yang lain. Nah, tarikh zat itu yang ada dengan cara bawa diri. Tiba-tiba Allah Ta'ala ada dia tidak qiyamuhu binafsi, dengan bawa ada dia di yang lain. Apanya sifat? Bila sifat, macam mana sifat lain nak ada dia? Kudrat nak ada boleh? Kudrat nak ada, ada di zat. Iradah nak ada, ada di zat. Tidak kudrat ada di kudrat. Sebab tarikh dia tu sifat tu maqama bi ghairi. Ghairihi murad itu ialah zat. Sifat tu barang yang ada di yang lainnya, yakni di zat. Kalau Allah Ta'ala ada dia tak terkaya daripada zat, dengan bahawa ada dia di zat, bermakna dia sifat. Bila sifat, macam mana sifat kudrat nak ada? Macam mana sifat iradat nak ada? Tu kata, nas jaya kerana pada yatamu ketiadaan suatu daripada dirinya. Yang ini tak boleh ada segala sifat ma'ani pada zatnya. Tu maksud. Dia tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada ilmu, tak ada ilmu jahil. Tak ada kudrat, lemah. Tak ada iradat, nyanyok. Tak ada hayat, mati. Tuhan ke mana? Hatu jalan kata lupuk makna ketuhanan tu mustahil. Jalan kerana ketiadaan suatu daripada diri. Kalau belah tu tak. Dan iaitu kata ketiadaan suatu daripada dirinya tu mustahil. Habis itu. Dan telah tentu kidam. Ibarat pula. Dan telah tentu kidam ni atas pada ketiadaan suatu daripada diri. Kenapa kedeng ibarat lagu ni? Dan telah kerana telah tentu kidam pada yang kedua. Kata tak ni kan? Kedua-duanya itu mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana telah tentu kidam. Telah tentu, telah mesti dah Tuhan sedia kan? Telah tentu sedia di mana? Pada cara kidam dulu kan? Allah mesti bersifat dengan kidam, bersifat dengan sedia. Lepas tu dalil aklinya kalau tak sedia ni saya baru. Bila baru tak ada benda baru jadi sendiri. Semua ada tu kena jadi. Maknanya Allah ada kena jadi kalau tak sedia lah. Bila kena jadi hati lagi ke dur tersatu. Di sana kita sudah tetap dah bahawa tak terima Allah tu ada dia tu baru. Ada dia tu mesti sedia. Dan bila ada Allah tu mesti sedia. Datang mari mengaji di qiyamuhu binafsi mana yang kedua. Maknanya tak terkaya daripada yang jadi. Kalau ada Allah tak terkaya daripada yang jadi, mana ada Allah kena jadi. Bila ada kena jadi, belawai dengan hak dulu kata sedia. Itu mana kata kedua-duanya mustahil kerana telah tentu kidam pada yang kedua. Apa yang kedua? Iaitu pada kata baharu adanya. Ya payah kita ni. Jawi-jawi pun kita Melayu, kita orang Melayu, sama Melayu dah. Kita dengan kita sama Melayu dah. Tak ada dia. Tapi payah masalah. Bila tengok tak tubik kita tu nak murih kita. Tak ada nak murih kita dah. Panah aku tak mengaji. Kau tu dah panah. Kita nak mama tak boleh pakai. Tu nak murih ke kita. Tak murih ke kita tak reti dah. Tak ada orang. Jadi orang ni. Ketika itu, maka berhimpun padanya. Boleh letak di padanya pada yang kedua boleh. Nak letak di sini pun boleh. Maka berhimpun padanya pada Allah itu. Dua yang berlawan ni. Mana-mana. Dulu kita mengaji kidam mesti Allah sedia. Mari mengaji di qiyamuhu binafsi. Tak qiyamuhu binafsi. Kalau tak qiyamuhu binafsi nanti ada kena jadi. Jadi baru. Dulu sedia ni baru pula dah. Jadi berhimpun dua ya berlawan ni. Boleh satu zat baru gatik dia gatik dia? Mustahil berhimpun dua ya berlawan ni. Nah itu kan. Dan iaitu berhimpun padanya dua ya berlawan ni itu mustahil. Ini keadaan kotak ini belakang. Masalah kaedah abdidan lah jadi sami'an. Bukan dah mati dia panggil. Kaedah qat'i bukan kaedah aghlabi dah. Bukan bahasa ghalib dah. Dia panggil qat'i. Maka mustahil pula. Bila beripun dua dia berlawanan mustahil. Maka mustahil pula ni mustahil juga. Maka mustahil juga barang yang membawa kepadanya. Apa kepadanya? Barang yang membawa kepadanya. Jadi mustahil pula barang yang membawa kepada mustahil itu mustahil pula. Tak situ boleh. Gapoi, iaitu barang yang membawa kepadanya tu kenakah adanya Allah dengan lagu ni kita ambil logat apa kata di. Adanya Allah di yang lain. Qiyamuhu bi ghairih dia panggil. Hak mustahil. Kita ada caranya qiyamuhu bi nafsih. Itu sifat yang wajib bagi Allah. Qiyamuhu bi nafsih. Sifat yang mustahil atas Allah. Qiyamuhu bi ghairih. Lalu salim layu. Berdiri Allah di yang lain. Pas tuai kita ni salim berdiri. Kata ada. Ada Allah dengan yang lain. Kita ambil logat kapung. Ada Allah di yang lain. Itu mustahil. Sebab apa? Kalau ada Allah di yang lain, orang panggil sifat. Itu dia orang panggil sifat. Bila sifat, lupa mana Tuhan ni. Kalau itu mustahil. Bila mustahil betul tu, barang yang membawa kepada mustahil itu pun mustahil pula. Siapa ni? Barang yang membawa kepada maksiat. Maksiat pula. Sabit tu reda akan maksiat. Maksiat juga. Kita kata gapo? Berjudi itu maksiat dalam agama kita. Nah gitu ke? Kalau kita diri kerja berjudi itu maksiat, haram. Bah kita tak ada berjudi tapi kita setuju berjudi diadakan. Orang apa yang kata apa? Maksiat tu kerja dia haram. Redha dengan maksiat, haram pula. Karena redha maksiat membawa kepada ada maksiat. Kalau gitu bila haram di sana, diredha ni pun haram apa tu lah. Nama tak? Sebab tu lah kita sebagai orang kuasa tak boleh ada. Engkau tu tak boleh duduk lock. Dia lock haram kita betul-betul redha. Ni pos-pos tu lah. Betulnya ada Tuhan di yang lain tu mustahil. Maka nak boleh pergi ke situ tu mari di mana? Mari di fardu kedai. Tak. Dia apa nama? Tak qiyamuhu bi nafsi. Sebab tu kata betul ni pun mustahil juga. Itu dia. Kalau gitu, dan tentulah adanya ada Allah sendiri-dirinya dah gitu ke. Mesti Allah tu qiyamuhu bi nafsi. Bila ambil wasah bunyi al-qayyum al-qa'imu bi nafsi. Klik kepada ayat wa ila apa nama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu daripada makna al-qayyum al-qa'imu bi nafsi. Yang ada Allah sendirinya. Dan juga makna al-qayyum makna yang menjaga, yang mengkaku akan segala alam. Maka nak menjaga semua gana kalau sendiri itu tidak bawa diri sendiri. Boleh nak menjaga mengkawalkan alam. Sedangkan dia terbahajak pada yang lain. Mesti dia kena yang terkaya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyu. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Banyak dah sebut al-ghani banyak sekali. Tuhan itu maha ghani. Tuhan maha kaya. Kaya apa situ? Kaya mutlak bukan kaya muqayyad. Dengan mana? Al-mustaghni'an kullima siwa. Termasuk qiyamuhu bi nafsi. Itu kata dalil-dalil ayat Qur'an. Tak betul berdalil dengan Qur'an. Yang ini tak betul dengan kami. Nak tubuh kita. Tak betul kalau berdalil dengan ayat Quran. Tak betul. Ini tak betul dengan hak kami. No. Kami nak kok lain. Ini dia. Itu dia. Habis itu. Itu dia. Dan tentu adanya sendiri tidak bersakut paut. Itu lorak kapung. Tak bersakut paut dengan yang lain. Dan lazim oleh bahawa ada ia Allah tu qadim. Dah kita mesti sedia kalau mesti adanya tidak ada mula. Mesti begitu. Maka inilah klik pada kata kerana jikalau bertengah nascaya adalah sifat dan jikalau kena jadi nascaya baru. Klik pada mata atau mata. Inilah orang panggil dalil, yang ini dalil akli adanya dalil yang menunjuk atas adanya Allah sendiri-dirinya, ada sendirinya. Ha, itu dia. Dan istihalah dan tidaklah, tak terimalah adanya ada Allah di yang lain. Ha, dia cakap kapung itu. Nah, dalil kata ada Allah sendirinya dan istihalah adanya. Ini dalil yang menunjuk atas istihalah, atas tak terima adanya Allah di yang lain. Di situ. Aha. Yang keenam, wahdaniyah. Sekali lagi, bila dia ada.